السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat waktu dia sambung. Ya. Muka 7. Atas bawah. Lapan dari bawah. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى. Dan adalah suara keduanya, iaitu mungkar dan nakir, seperti lintar. Lintar ni peti dan buruk. Dan rupa keduanya sangat takut, iaitu bila dilihat. Dan jika dilihat akan dia oleh orang yang di dalam dunia ini, niscaya mati ia orang. Jika ada mayat itu orang yang soleh, maka datang keduanya malaikat dengan rupa yang paling elok dan lemah lembut pada pertanyaan. Dan kelakuan keduanya, ia ini malaikat. Kita masih lagi sambung tentang rukun iman yang keenam, iaitu percaya tentang hari kiamat. Setengah daripada hari kiamat ni, iaitu masuknya manusia ke dalam kubur. Nah, ni kiamat. Jadi macam tok nenek kita hak mati dalam tu, kiamat tu. Kiamat sugra. Neh? Kabar sok moda kiamat kubra ni nak pecah langit. Butuh atas kepala manusia ni. Waktu orang Islam, orang beriman tak kena. Neh? Tak dan. Waktu untuk orang kafir. Untuk orang munafikin. Orang Islam, orang beriman akan dimatikan oleh Allah sejurus hampirnya berlaku kiamat esok. Yang berlaku sekarang ni alamat kiamat, bukan kiamat. Neh? Alamat kiamat ada dah. Neh? Kiamat dah lagi. Tapi kalau siapa mati, dia kiamat. Jadi orang beriman dia hanya melalui kiamat kecil, iaitu kematian. Kiamat besar tak kena ke orang beriman. Langit pecah menimpa kepala orang. Bulan berlaga dengan matahari. Planet sama planet bertepuh sama sendiri. Nah, ombak lebih daripada tinggi daripada Gunung Everest. Bukit tercabut berpusing-pusing jatuh di atas kepala manusia. Bukit jatuh tak kepala sakit ya, kalau bukit nak nampak sakit, kalau tukur sakit dah. Neh, orang buat nukar tukur neh cakap pak baru nak kita lalu ke bawah jatuh tukur tak kepala sakit ya. Neh, bukan tukur bunyi puing puing tak siap kan tukur tukang biasa kalau jatuh cakap pak 7 malam nanti kalau tukur tu. Ni bukit oleh kerana kuatnya goncangan hari kiamat, maka bukit melambung. Bila melambung jatuh mula, jatuh tahu kan. Bayanglah orang kapit ni. Kena belaka ni. MCA, MIC. Rabok habis. Neh, DAP. Neh, orang ini, Yahudi, Buddha. Ha. Yang selamat, orang beriman. Dia hanya rasa kiamat si, iaitu mati. Maka bila sebut cerita mati, berkait pula perkara-perkara yang sepatutnya. Banyak datang dalam hadis cerita dengan detail, dengan terperinci tentang alam barzakh. Dalam Quran tak cerita secara terperinci. Neh? Ha, cerita secara umum je lah. Mati kat ni, masuk kubur gitu lah. Mari hadis cerita suti-suti. Nak? Ha. Di antara cerita yang wajib kita beriman, iaitu datangnya malaikat mungkar nakir. Kenapa wajib kita percaya? Kerana sebut dalam hadis. Hadis yang sahih. Kalau hadis tu dhaif tak wajib percaya, tapi boleh nak bayar. Tapi kalau hadis tu sahih wajib percaya lah. Neh. Ha. Dia panggil mutawatir. Mutawatir ni hadis yang ramah sangat. Banyak sangat duduk sebut, bukan seorang saja. Neh. Ha tu. Datang malaikat nama Munkar wa Nakir. Neh. Ha. Wajib kita tahulah Munkar wa Nakir. Yang kata mu tahu siapa Munkar wa Nakir. Dia kata pergi tak aja dengar. Esko lah. Ha, berat nanang kalau gitu. Neh. Memang jahil agama tu. Nah. Ha. Jadi dia datang kepada mayat di dalam kubur, iaitu menanya mayat. Datang tanya. Kata setengah ulama, Munkar tukang tanya, Nakir tukang katok. Nampak? Munkar tanya, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Tapi suara dia tidaklah gitu. Ha, suara dia kuat seperti peti. Nampak? Ha. Haji kan budak-budak kan, dia bubur sambok dalam kereta dia. Ha, dia bubur banyak ah. Ha. Berhenti biar beteng buka bonet belakang. Begung, begung, begung. Dah, tu tak buat cacau tu. Slow. Dia ingat kuat dah. Ni, peti kuat lagi. Ha. Ha. Peti kalau khapah awi suti, tembol lagi cak gapuk. Nah. Ha. Hak turun-turun buka, kara buka semula. Nah. Ha. Tapi kalau gerung, gerung, gerung, gerung gitu, ada tembol lagi. Kalau main bola, orang main ni. Kalau orang ngai, orang ngai ni. Neh, ha, orang ngai lama makan eh, patah eh. Lama gigi jarang. Sosok lengan budak lekor. Takkan ngak bahan lekor. Lepas tu langit bunyi grup grup grup grup. Jalik. Takkan nak balik bah sosok lengan lama. Neh, ha, tu orang ngai mak dia. Nah, orang kata bini mu nak beranak ah. Tak gigi gigi pilek tu. Bahan lekor ni. Nampak? Anak mu jatuhlah balik tu. Oh. Tak apa tu. Dia pandai pun naik-naik diri. Ya. Nah, ha, tu orang ngai. Nampak? Ha. Tapi kemar. Dia suci depan muka dia. Dengar mesin-mesin bawa. Ha, tak? Ha, tu petir. Maka suara malaikat muka wanake macam petir. Nah, macam petir. Ha. Orang yang tidak bertuhan dia jawab. Orang yang tidak menyembah Allah dia jawab. Padahal mudah ya marabbuka. Kereta van nombor TN216. Van nombor TN216. Lampu tidak ditutup. Neh. Ha. Tidak mampu pula ni. Ha. Jangan balik. Orang yang kafir dari awal. Walaupun atas dunia kami kita tanya siapa Tuhan kamu, Allah. Macam kita tanya orang Kristian, Allah lah Tuhan. Nampak? Kalau padri tidak hina Allah. Yang hina Allah tu orang Kristian yang jahil-jahil. Sebab padri tahu Allah Tuhan. Nah, ha. Cuma Siti Maria isteri Allah. Ha, kau tu dia sesat. Nabi Isa anak Allah. Situ dia KO. Nah. Ha. Walaupun orang Yahudi bertuhankan Allah, jadi jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Nampak? Orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW saja boleh jawab Muhammadun nabiyyi. Nampak? Orang zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa yang beriman, semua mereka menjawab Muhammadun nabiyyi. Walaupun mereka tak sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka beriman. Dan beriman ni Tuhan tolong. Nampak? Pertanyaannya dalam bahasa Arab. Menurut pendapat jumhur ulama. Nah, ha. Ada satu lagi kaum mengatakan persoalan dalam kubur mengikut bahasa masing-masing. Nampak? Ha. Tapi jumhur ulama mengatakan soal malaikat muka nakir bahasa Arab. man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma dinuka dan seterusnya. Orang yang jadi mayat yang tak pandai bahasa Arab pun boleh faham, walaupun tak pernah sekolah Arab. Ha, ini tak pernah sekolah Arab pun, sekolah jahat ni. Nah, isyakkan. Nampak? Ha? Boleh faham soalan. Nah, orang yang fasih berbahasa Arab tak boleh jawab walaupun soalan bahasa Arab, seperti Tan Sri Abu Lahab dengan Datuk Sri Abu Jahal. Kerana mereka tak beriman, Tuhan Wili tak jawab. Padahal fasih bahasa Arab. Oh, Abu Lahab kalau lagi dengung, mudik, madrasah. Fasih bahasa Arab bau. Nah, ha. Tapi tak beriman. Betul, iman permata yang paling mahal. Nampak? Ha. Dengan main. Dah lalu tak dengar, tak belajar, tak pergi ke orang ngajar, balik awal. Dah so kata, budak-budak-budak, pak lah ni, jahil tu kis, sama bodoh dengan lembu lagu. Pak tu sendiri, dah so kata, anak. Nah, ha. Dia tanya pak, sifat dia mulut. Tidak. Nah, tak kerti benda, dia tanya lembu lagu. Dah, sama seri, ngepak atau apa. Nah, ha. Patut we cengur pun makan ke pak. Dah mana nak beli nasi kapik sambal ke ayah? Kan ayah suruh beli nasi kapik sambal. Eh, makan ruku lah ayah. Pasal ayah jahil. Faham? Ha. Sama bodoh dengan lembu. Tapi kalau tak buat gitu. Tapi haikat dia gitu. Tu tak? Ha. Yang kita heran makan ketaruh tu apa ni? Atas pun dia pula tengguh. Gih. Ada ayah hitam. Penuh dek. Nyembang itu. Buk. Buk. Nah, orang ngajar belah rumah. Betul macam hal. Ada ayah mana. Nah, aku kata bodoh pada lembu. Sebab apa hak kita nak cari pulau tenggur duduk muka ada duduk candak? Hak tu buat makan dunia, pentingnya tu. Buat makan dunia, faham? Dah makan akhirat. Miring dengan dia. Pengetahuan. Nah. Biar ada dua-dua. Nah. Orang kafir dia merasa kiamat, iaitu pecah langit, hancur lebur bumi, planet, bukit, gunung, ganang. Datangnya malaikat muka nakir kepada orang yang soleh atas rupa yang sangat comel. Rupa atas terang. Nampak? Kita atas dunia, kalau kita perangai uduh pun, orang comel mari kat kita. Nampak? Tengok perangai uduh kan? Piti banyak. Dia beriti 100,000 boleh. Nah, ha, orang 100,000 ni kalau jenis tak ada takwa di kehidupan ni. Main rapuan bawah. Ha. Dah jenis mayangnya dah. Dah cara ke surah bala. Piti banyak boleh 100,000. Takkan ditahlil. Cari porok abang. Nah, cari rapuan lah camai-camai. Mana rapuan camai dia pergi tak kepada laki-laki jahat. Gih ya. Dia duduk layang, kolpo, kelak malang, karaoke, kelak dandu tu. Kalau laki-laki yang pergi tu, bapak masnek belaka. Jenis tak beragama. Nama je Islam. Gih minyak arak, gih happy, gih enjoy. Boleh 100,000, boleh 10,000, gih. Galak kolpo. Boleh 10,000, gih. Galak kuatang. Kalau mari layang dia camai-camai. Nak? Ha. Pasal dunia-dunia ni sandiwara. Sandiwara ini tipu lah. Tipu daya. Nah, kalau ha. Jamai-jamai patutnya, patutnya kalau jamai-jamai cari tak imam. Nak? Ha. Cari tak imam, cari tak bila, cari tak guru. Ha. Kalau nak kira dengan kelakuan baik, dah cari yang duduk. Tetapi datangnya orang dalam kubur kaki atas perangai kita. Kalau perangai baik, muka nakir mari perangai muka comel. Kalau perangai huduh, mari muka jahat. Bukan dia itu jahat. Muka kau tengok, takut topik nolong. Sebut dalam suatu hadis, kalaulah orang dalam dunia tengok muka wak nakir yang takut sangat ni, mati kan. Tak ajik dia orang takut mati kan. Takut sekecilnya dia, tapi tak hati. Takut tak mati tu. Nah, ha, hebat kan. Jangan tak aku dah aku bukan akhir aku sikit pun. Aduh, mugila ke apa? tak tahu ke hala cakap. Nah, ha, jangan cakap gitu tak baik. Nak gurau-gurau benda lain. Nah, ha, gurau benda lain boleh ha. Neh, ha. Boleh tahan kira gurau apa dengan barang hari kiamat. Neh, ha. Faedah barang siapa membaca ia akan qul huwallah di dalam sakit matinya, dan jika kalau sekali dibacakan ia sekalipun maka terpelihara daripada dihimpit oleh kubur dan fitnahnya fitnah kubur. Jadi ada satu riwayat yang menyebut siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali ketika nak mati, masih sakit tu lah, maka aman daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ni benda yang ditakutkan dalam kubur. Itu maksud dia. Neh? Ha. Dan siapa yang boleh baca? Orang yang boleh baca, orang yang dia dimudahkan oleh Allah. Kalau Tuhan buat mudah boleh. Sebab barang ni mudah ya. Qul huwallahu ahad, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah. Mudah kan? Sehari perkali dia cik mudah. Ni boleh 4 ulang nak cik kena. Faham tak? Sebab apa? Sebab kita tak dimudahkan oleh Allah. Barang nampak mudah tapi tak boleh nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nak tidur selawat. Mudah. Tak apa 30 saat. Tapi berapa orang boleh baca? Nampak? Kerana Tuhan tak boleh mudah lagi. Nampak? Jangan kata mudah. Eh, kita buat apa-apa ni? Kul kullum min indillah. Wallahu qalaqakum wa ma ta'mal. Allah yang menjadikan batang tubuh kamu dan kamu boleh buat apa-apa pun Allah yang jadikan. Kalau Allah tak izin, walaupun 30 saat sebut selawat, kamu tak disebut 8 tahun sebelum tidur. Tapi kalau benda yang lama 3 jam, tapi dah halikan jadi mudah, hari-hari boleh hadap. Nah. Banyak apa? Ini ustaz 2 jam setengah apa? Dengan tak TV. Faham? 2 jam setengah dah beracau hatinya 10 jam tak habis lagi. Dush, dush, kapau. Dush, dush, kapau. Dah habis ni? Nyanyi 18 lagu. Kalau CD 3 ping. Hindustan. Tok, mak, anak. 3 tu benar tengok. 2 jam setengah. Ni boleh tak nak beracau tu sayang. Hilang tu. Dah pergi ping jaman. Ha. Pasal apa? Pasal benda tu jadi mudah bagi. Nah, 2 jam setengah, 3 jam ada TV. Boleh kita selawat 3 jam? Siapa sini boleh selawat 3 jam malam-malam? Cakap angang. Sewi ke? Faham? Pasal apa? Pasal kita abna'u dunia, anak-anak dunia. Faham? Eh? Kita bukan anak akhirat. Orang anak akhirat. Selawat 7,000. Subuh baru masuk nasi lemak dalam mulut. Ha, 7,000 selawat. Ratik 10,000 lepas subuh. Baru makan nasi lemak. Neh, ha tu anak akhirat. Neh. Kita 14 kali hidup ni dah ratik 1,000. 100 pun dah tak nak tunggu. Ha, jika orang ratik ya. Nah, ini pula terima tu jenis dulu kan terima tu memang lambat sikit dah kereta lama. La ilaha illallah. Masuk 30, 2-3 orang nak nyembah atas mak salah tak makmu. Tak. Nah, tak ke. Kau kaki akan ni muda hitam. Memang datang mana lambat. Nampak. Dah lambat boleh makan kedai kau. Bro, Tok Imam tu dak apa sihat. Suruh Tok Imam muda ratik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham ada ayat kursi ratik galu. Oh, ni baru Tok Imam dah. Dak beh apa dia makan kedarah sik minyo. Ha tu kita bukan anak akhirat, abna dunia. Faham? Jadi dunia. Rupa je akhirat hanya sayak, hanya sebang apa semua tu rupa. Faham tak? Perlu benda dunia. Neh. Ha. Tapi bukan orang berasalnya tu, orang dungu. Nah, orang berasalnya, orang berasalnya, okey. Baca Qul huwallahu ahad. Imam Ahmad riwayat, kalau kita sampai kubur, dia lalu lah, lalu ke kubur. Nah, umpamanya tengok, kubur. Kita baca kul huwallahu ahad sebelah kali. Sebelah kali, aman. Malapik. Ha. Bukan baca Al-Baqarah, sebelah kali kau. Kul hu. Kul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pak surah, pak ayat. Baca pula kali, sebelah kali. Sebelah kali ni kita teh dah, 2 minit. Nama dah teh dulu. 2 minit, sebelah kali. Sebelah kali baca 2 minit, kalau ada 1,000 mayat, 1,000 dosa ampun. Ha. Maksud dapat 1,000 pahala dengan sebab 1,000 mayat. Kalau ada 30 mayat kubur tu, 30 dosa ampun. Tak kira balik, laju pula. Kul huwallahu ahad sebelah kali. Faham? Satu kubur orang sebelah orang, sebelah mayat. Dia kena kubur besar tu. Kapur molek, bapak kubur. Tak? Leh? Satu kata lebih. Nampak? Barang akhirat. Kita nak buh lebih tu. Padahal boleh pahala tu. Tengok ni, kalau baca sekali masih sakit, nazak nak mati, gengang. Dalam azab, dalam kubur kat ni. Gengang, dah tambah gengang kubur. Nak? Kita baca benda lain tak jadi kawan. Ayat Allah yang main. Iblis takut. Jin takut. Natang takut. Yang tak takut ayat Allah, natang manusia. Natang orang yang panggil. Orang tak ada apa. Nak? Iblis mari mengajar gedung-gedung naik tata. Jin kapil. Baca ayat kursi. Ha? Baca kuat itu. Lepas tu baca surah Yasin. Nampak? InsyaAllah lagi. Tapi kita baca benda lain tak lagi. Jin mari mengajar muh itu. Kita baca metro tak lagi. Baca kamu baca. Jin jawab lah. Kuat sebab. Faham? Jin nak dengar kau cerita keluar. Tapi nak mana kita ni tahu saja tak buat. Tahu sedap tak makan. Tahu tak sedap makan juga. Tak pun sehat kau kita ni. Lembu ngamuk ayah nak sebelah. Berdua ketang tak nak pegang habis ni. Nampak? Di kat telinga dia. Bismika Allah Rabbi Al-Fil Azim. Bismillah Rabbil Al-Fil Azim. Dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang memerintah arah yang sangat besar. Sebut di telinga. Ada lagi beberapa ayat. Faham? Lembu tu duduk yang. Nampak? Lembu tu rasa. Lembu tu ayat Allah. Nah, ni duduk terik juga. Okay, kau. Sebab tu duit haid sembuh. Kalau tu ngamuk naik minyak. Dah tak kodoh bodoh. Ada nak pergi sembelih kawan ni depan dia. Nabi kan bodoh. Jangan sembelih lembu depan lembu. Nak sembelih lembu depan orang. Yang pergi sembelih depan lembu tu. Sebab apa? Yang ulama kan bodoh. Kali tak reka. Tiadalah di sembelih lembu itu. Di hadapan kawan-kawannya. Nampak? Kalau tak sembelih lembu depan lembu. Bila lembu tengok kawan kena sembelih tak teruk. Dia naik minyak. Panasan. Nak marah. Nah, dah kita punya pasal. Cari menyakit. Nah, tak tahukah dia kita ni. Duk senyuh kaki. Kawan tu duk ngamuk. Duk senyuh kaki. Kau marah. Lalanya tenang. Capor. Duk bilang. Nyandar bawa gue. Nah, mujur tak faham juga duk. Nah, padang muka padahal lah ke. Jangan sembelih depan ni. Sembelih depan ni. Buah tu tak segedik tu. Tengok pada cakap tu. Amba. Boh merah. Meleh tak. Kau ada buah merah meleh dah. Hebat lah. Dah tak kira lama-lama dah bodoh. Faham? Langgar adat-adat yang sebut dalam kitab. Ada. Dah tak sedih kat situ. Nah. Jangan asuh pisar pang dia. Tak boleh. Sunat-sunat dia. Adat-adat dia. Nah. Ni dah asuh pang bu. Mu tak lama esok. Mu beri. Mu. Tak satu waktu ling gitu. Lembu sedih ni. Mu. Maknanya bodoh. Tak jadi pun. Sebut situ Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menjaga memerintah arah yang sangat besar. Nampak? Lembu duduk diam. Neh. Ha. Lembu tiasa. Nah. Ha. Orang tak tiasa. Nah, mampik tengah duduk-duduk main, duduk nyorek motor nak tengok. Ada bising bangau, dia di telinga dia. Baca ayat tu, tak ayat mana bawah. Bukan lembu, lembu jadi. Ha, tu bodoh-bodoh lembu ni. Faham? Ha. Dan jika mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat, kita terpelihara daripadanya fitnah. Dibanding seorang oleh fitnah soal mungkar dan nakir. Ini juga dengan kesetujuan ulama-ulama. Orang yang mati hari Jumaat, siang atau malam Jumaat, ringanlah di dalam alam barzakh. Tapi tak terlepas di akhirat nanti. Nah, akhirat cerita lain. Bukan dia tak kena soal. Dia tidak berat pada soal. Nah, orang yang mati. Bukan dia berkat dia, berkat hari Jumaat. Dorang kata, tak ada apa-apa ya, mati hari apa pun. Kenapa? Ha, berat nenang belaka. Nah. Bukan nak khabar mayat tu hebat. Hebatnya hari Jumaat ni. Nak? Ha. Hari Jumaat ni bila? Hari Jumaat ni maghrib. Masuk hari Jumaat. Kenapa? Dia Islam ni malam dulu, baru siang. Orang putih siang dulu, baru malam. Nampak tak? Jadi masuknya hari Jumaat, maghrib. Ni petang ni kami, contoh lah. Petang ni kami. Bila rabah maghrib, Jumaat. Faham tak? Esok siang Jumaat. Hari Jumaat. Malam ni, malam Jumaat. Nampak? Haa. Baru faham. Ya? Esok pula hari Jumaat, orang baca semayang Jumaat, baca khutbah. Lepas tu maghrib tu, Sabtu. Nampak? Haa. Dari tu faham lah. Mati hari Jumaat, faham? Eh? Atau malam Jumaat. Dan terangkat oleh seksa kubur pada malam Jumaat daripada sekalian Islam dan kafir, tetapi dikembalikan dia kepada segala kafir. Hari Jumaat, kalau orang kena seksa kubur, berhenti seksa kubur. Orang Islam. Katakan dia ni orang Islam, tapi dia ni banyak rasa. Berzinam, judi, kedaruh harap, barang, pergi kuda, pergi kambing, mahal lagi. Nah, suruh semayang, tak mahu semayang, suruh pakai lawannya, barang lawan dek. Suruh pakai baju mulai balik, barang rata buruk, but tekok. Mana lewat lawan sama, cuma dia orang Islam ni. Maka dia kena azab tiap-tiap hari dalam kubur. Dah? Ha. Bila hari Jumaat, tak kena. Begitu juga dengan orang kafir. Cuma orang kafir, dia lihatkan sekejap, datang pula azab. Walaupun pada hari Jumaat. Dah? Ha. Dan terangkat pula seksinya itu dengan sebab doa atau sedekah daripada orang yang hidup. Orang yang kena azab dalam kubur, azab ni tak mesti dia kena bakar. Kalau kena bakar dalam kubur, orang kafir. Orang kena azab dalam kubur, orang beriman ni, dia jadi gelap kubur dia. Dia jadi rasa kesunyian. Dia rasa panas. Dia rasa lapar. Dia rasa dahaga. Itu azab orang beriman. Bukan kena katok. Nampak? Ha. Ada buah kafe dalam kubur kena bakar je. Nah, duduk dalam microwave je. Neh? Ha. Tetapi merengangkan kesusahan orang Islam yang mati dengan amalan yang baik daripada orang yang hidup. Nampak? Banyak amalan-amalan yang orang hidup lakukan boleh tolong orang yang telah mati. Neh? Di antaranya doa. Nampak? Doa. Doa ni ijma' ulama. Doa sedekah ijma' ulama. Tak ada khilaf tu. Neh? Ha. Sebab tu kalau kita pergi kubur berdoa. Jangan pergi nengung gitu, klik-klik-klik, bu balik. Berdoa. Nah. Setakat mana yang kita boleh berdoa, doa. Tak boleh di bahasa Arab. Neh? Bahasa kita pun tak apa. Dia kata kalau doa di rumah, doa di rumah boleh tak? Dia kata pergi kubur lebih malek. Ha. Ha, ada orang kata tak payah pergi kubur, di rumah siapa kau? Ha, dia kata bodoh. Dia takkan suka dek belakang, mesti ada kepada takut dulu. Nah, jawabnya, orang yang tak boleh pergi kubur tu orang jauh. Anak duduk pula segar, kubur mak tu, kota baru. Takkan nak pergi hari-hari. Nah, duduk di rumah boleh tak? Mana tulang pergi kota baru singgah kubur mak? Macam ni tu. Nah, dah duduk di rumah, sekejap ni, depan tu kubur mak, tak pergi. Duduk pula segar, kubur mak pula segar, tak pergi. Aduh. Cerdik karung. Karung hidup atas tinasan. Tengok kubur karung dia. Anak? Tak. Dagi boleh dia. Dagi boleh pahala ya, orang yang pergi. Kuntu nahaitukum an riyaratil kubur. Fazuruha fa'innaha tuzakirul maut. Dulu memang dilarang ziarah kubur kerana masih banyak lagi orang yang tak faham hukum hakam bab kubur. Sekarang sahabat-sahabat ni dah faham bab kubur. Fazuruha. Ziarahlah kubur. Fa innaha kerana ziarah kubur tuzakirul maut. Mengingatkan bagi kematian. Tazkirah. Nah. Jadi bila kita pergi ziarah kubur, kita dapat manfaat, orang mati dapat manfaat. Nah. Kita duduk doa kita, ya Allah, ya Tuhanku. Umpamanya ampunilah, kasihanilah ibuku ini. Kalau gelap, jadi cerah. Kalau tengah kena seksa, selamat. Kalau kesenian, jadi gembira. Dalilnya gini lah. Kalau kita ada mak, mak kita duduk seorang. Nah, duduk seorang. Nah, rumah dah larut. Kita pergi rumah dia, nak suka dia, anak dia. Tak suka? Tak suka. Anak mari, boleh buat cakap, boleh tengok anak. Tak kesik sangat, gembira juga, ada buah tangan dan sebagainya. Suka tak? Dah ayah kita jadi, kita ada dia orang tua. Ha, anak kita balik jalan, duduk dua malam rumah kita, suka tak? Kita tak ada ajak salah diri, lautan. Bukan duduk kat orang ramai. Pasal kubur walaupun ramai dia sekarang. Dia tak ada teman. Ha? Suka lah anak-anak mari. Kita tak suka. Raya anak kita balik. Kita tua dah ni umur 78 lah. Nak mati esok sekarang. Jorok dah. Nak pergi beli nasi lemak pun. Oh, yo hayang kali. 3 kali lepas nak palu jalan. Dah raya anak kita balik. Suka tak kita jawab? Tak suka anak balik. Suka lah. Dah kalau anak kita tak balik, pakai telefon saja. Apa khabar mak? Suka juga. Tapi mana baik dengan balik? Baiklah balik. Faham tak? Itu juga. Dah tak balik teruk, tak telefon teruk, hak tu hak jahat sekali. Nah, jadi kategori yang terbaik anak tu, dia pergi ziarah kubur ibu bapa, dia duduk berdoa di situ. Yang kedua, dia tak pergi, dia berdoa saja. Nampak? Yang tiga hak pada tengah ni, gi pun tidak, doa pun tidak. Tak ada peduli dulu. Mak tu hanya sini dalam kubur dia. Wah, boleh laki baru habis. Boleh bini baru habis. Lalu saja ikut kubur ayah. Wih ezah mutul. Wih kaya. Faham? Tak wih patih ha. Bayangong punya anak. Kalau tahu yang kecek itu, nak faham dengan pisting. Nak? Hidup mahal tu petrol. Tak tahukah dia tu. Dah pergi lah tengok kubur orang jemaah. Mana-mana tak apa. Mana dia pergi. Nak tengok orang kasih pada akhirat ke tidak, tengok kubur. Jangan tengok di rumah tu. Rumah sama belaka ayat kursi. Oh, kat TV ayat kursi. Robot lain ni, 3 kul. Sini pula. Surah Yasin. Depan jam, Fatihah. Itu dah buat korang. Pergi kubur lah. Dia lah. Tak pergi lah, cak ayah lah kira. Nampak? Ukuran situ lah. Dan terangkat pulak seksanya itu dengan doa atas sedekah. Kita berhenti kat tu sama balik insyaAllah bulan depan. Dan terangkat pulak seksanya itu dengan sebab doa, wallahu a'lam. Penawar bagi hati. Buka surat apa? 9. 9. Bawahlah dalam ketepi. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui yang dia banyak perkataan yang dengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat guna, dan setengahnya perkataan memberi mubarak, dan setengahnya perkataan penawar, dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya, dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari kemudian hilang ia makanan dengan makan pancahar iaitu julap. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia perkataan dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia perkataan memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang disebabkan ia perkataan akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Kita masih lagi dalam pasal yang kedua, iaitu tentang menjaga telinga. Nah, ha. Kata pengarang, perkataan yang kita dengar dia macam makanan. Nah, macam makan. Bila kita makan, makanan duduk dalam perut. Usus besar ni duduk situ. Lepak situ. Nah, Tuhan buat ada mesin ni pisau gini. Hak ni jadi darah, ni jadi daging, ni jadi lendir, hak ni jadi susu. Ha, hak ni jadi tenaga, ni jadi kalori, hak ni jadi zat, macam-macam di pisau situ. Nah, bijaknya Allah Taala. Hak ni jadi najis. Nah, umpamanya, hak ni tubik balik jadi hawa, sedawa dan sebagainya. Hak ni jadi bersih, jadi apa tu dalam perut. Maka begitu jugalah bila kita dengar perkataan. Tak kira perkataan nyanyian, bunyian apa semua. Nah, tidak ada perut, dia duduk nanti. Makanan duduk dalam perut, minuman duduk dalam perut, perkataan duduk dalam hati. Nah, maka makanan kalau kita dengar, kalau kita makan makanan yang baik, dia memberi guna kepada perut. Tuak. Kami perut pun sihat. Bila perut sihat, anggota sihat. Nah, begitu juga kalau makan benda yang tidak baik, maka perut pun sakit. Nah, sakit perut lah. Salah makan, perut jadi sakit. Bila perut sakit, habis dengan kaki, dengan kepala, dengan dada, dengan tangan, biar jadi tak sihat, biar. Nah, begitu juga orang dengar benda yang tidak baik, duduk di dalam hati, memberi mudarat kepada jiwa kita. Sama je lah, cuma bezanya kalau kita salah makan ataupun kita pergi makan sengaja benda yang tidak baik, maka sakitnya tidak lama. Nah, ha. Tetapi kalau dengar benda yang tidak baik, kadang-kadang lama, sampai seumur hidup tak hilang-hilang. Sakit perut lagi orang sakit perut. Nah, pergi makan gula, ada tiga tepat makan gula. Nah, ha, ni bahan gula kawak tu, bahan gula ayak kapung. Ha, ni bahan ikan ayu pulak, nasi kuning, tiga tepat. Rumah pertama bahan air tepin. Rumah kedua sirap hijau. Rumah ketiga sirap biru. JKK. Faham? Ha. Dah bila capur-capur gitu, balik sakit perut. Haji tak? Nah. Ha. Masuk dah jambak lah. Kalau sakit perut takkan pergi main buah. Tak dah sakit perut, gila apa. Masuklah tepat dia. Yang bang. Dan dia, oh boh, boleh tambah kali duduk dalam bilik tu, tak lebih. Sakit ni. Nah, kalau duduk dalam mana, sakit juga. Nah, ayam. Oh, tak pun mana, bang pegok. Bagi. Ha. Bukan duduk tinggung, belunjur tu lah jambak. Nyanda tu. Tak boh. Dah lama. Ha, takkan ada tinggung. Nah, duduk sila tu. Apa? Macam orang nak ngetik. Bahan julak, saya tak julak. Orang muda-muda tak kerti julak. Ha, budak-budak tadi. Julak ni, kalau orang sakit perut, dia macam cekelak gitu. Makanan ni lah. Obat, tak? Ha, makan tu, dia jadi berok. Neh, ha, julat dia ingat, obat julat. Neh, ha, macam orang terliak bu minyak-minyak tu, minyak apiat tak? Ha, kalau sakit perut orang makan julat. Kalau tak bu minyak apiat. Neh, ha. Jadi makan, bila keluar berok dia tu baik, maka lega dia. Esok orang pun tanya, mana ramak mana? Lagi hau. Oh, lagi hau. Ger. Tak, dah hari je. Neh, ha. Salah makan minyak. Minyak gas. Nampak? Minyak mesin rupu. Neh, rubuh datang. Nak buat mesin rupu. Nah, ha. Bini kita ingat air sirap. Nampak merah molek. Neh, puak dah lagu, puak bu. Dah kuning tu muka. Faham minyak mesin rupu. Neh, buat pergi hospital. Nah, bedah buat pergi hospital. Tok laki usung buat pergi. Nah, oh padang lola, bini aku ni. Kalau mati nyaknya lah, Mulut. Dalam hati dia kakek mati, dia kakek mati. Nak menikah seorang lagi. Ha, orang lelaki. Nah, mana ada tu. Tiga hari baik. Contoh kata boleh balik. Nah, ha, boleh balik. Tapi kalau dengar perkataan yang tidak baik, hak jahat, hak maksiat, dia memberi kesan kepada hati kita. Bukan 3 hari, 30 tahun tak molek lagi hati dia. Nah, kali dengar kena molek, ada satu titik hitam kena di hati kita, kita tak khasyak semayang 30 tahun. Nampak? Dengan main. Oh, hati dia bisa mulut. Sebab tu dengar hak mulut, jaga-jaga mulut ni. Lidah ni bisa pada terjung sela. Terjung sela ni king kobra. Kobra ular senduk. King kobra paling bisa. 2 minit ratik. 2 minit kambuh. Kenapa kalau tak pergi hospital? Nah. Tapi lidah sekali kata, kena tersing telinga-telinga, walaupun leni tua dah, ingat. Aku ingat dia mengkata-kata itu masa belum Jepung. Padahal ni 2009. Ha, dengan main. Dan dia merosakkan fikiran kita. Kita jadi terfitnah. Kita jadi huhara. Kita jadi macam-macam. Kata tak? Nampak? Sebab tu lah, kalau hak jadi bini, ni cerai bini. Dengan sebab mulut isteri. Kalau dengan main mulut. Nak? Ha. Comel ni cerai mulut-mulut dia. Pasal mulut jahat. Kerana mulut santam binasa. Nah, kerana mulut body binasa. Nah, ha. Dia nak marah kat ke bini aje nak marah ke orang rumah. Aje nak. Aje nak. Dengan sebab mulut ke dengan sebab tiup. Nah, atau dengan sebab keting dia. Jarang lah macam tengok. Dia balong dengan bini dia sebab apa? Sebab keting bini dia. Atau sebab tiku. Atau sebab dengan kepala baru. Atau sebab ukulali. Atau sebab dengan jari. Jauh. Dengan sebab mulut. Oh, mulut yang main. Lepas tu setan duduk di mulut orang puan. Dia kata, lawan. Mu jangan lah, jangan ngaku kalau. Lawan. Mu orang aku kan? Setan kata. Lepas tu dia lawan. Nah. Nah. Jadi bila dengar di suami, jadi terfitnah. Lala tu baik, aku cerai akan dikau. Balik awal tu. Nah. Nah, jangan main. Terfitnah tu. Yang lain perkataan, dia jatuh di hati. Jadi rosak habis, binasa habis. Tak nampak dah anak-anak ni. Sebab sakit hati sangat, perkataan telah jatuh di dalam hati. Dengan sebab mulut masuk di hati. Asal pagang, esok tunggu biragok ketok. Mati tu. Hi, perkataan jatuh di hati. Dengan sebab perkataan berperang antara dua negeri. Yang lain. Ha, ha, dengan sebab kata-kata. Berbunuh-bunuh. Abang, cikang, adik. Pak saudara, semulai anak saudara. Dengan sebab kataan. Nampak? Silap cakap ayah ke anak. Anak tikar ayah dengan seluruh gambar. Tak atas pala dengan poket hidup. Anak mati dulu ayah. Perkataan. Nah, ha, sebab masuk dalam telinga, jatuh di dalam hati. Jadi, tidak boleh sungguh-sungguh orang yang berakal memelihara pendengarnya dan segala anggota. Jadi tuan ambil telinga, buat dengar orang ngejar. Lagu tu sikit-sikit je hiburan. Kalau sama-sama gila kau bagi. Ha. Ha, dengar lagu tu hiburan. Hiburan tak dengar sama. Ha. Ha, lagu dua tu hiburan. Ni asal sikit lagu, asal sikit lagu. Lagu sama, rumah lagu dua lagu. Lagu sama tu gila tu panggil. Nah. Ha. Sebelum daripada pekak telinga, dengar dulu hak manfaat. Di sapa masa lagi telinga menjadi pekak. Walaupun kita tak mati, dia ada Tuhan tarik telinga. Nikmat telinga ditarik. Tak dengar? Batu mari dah hati. Oh, kalau pergi dengar tak apa dulu. Nak dengar dia lagi. Layang kamu. Nah. Dah masa dengar tak pergi. Tak dengar lagu. Mata cerah tu hari tengok TV. Bila kelabu dah nak pergi ngaji Quran. Buat kalau kata gitu. Masa muda tengok basawang tu inang rodak. Ha. Bila tua dah mata dah kelabu dah, baru nak tengok Quran dah nampak benda. Masa lidah gigi cukup kak belaka, lidah molek lagi. Duduk bercakap cara tu ni menambung gabang lagi. Bila dah awak dah gigi tinggal seputung, lidah pun tak boleh nak apa nak sebut dah. Hari ni leleh, mari angin. Nak ngaji tajwid. Ha, tu manusia. Nah. Ha. Jadi, dunia sokmo dulu. Nah, dunia sokmo. Dia kelah boleh tengok hiburan, boleh dengar lagu. Tu kelah mana? Kelah orang ahli ibadah. Baru mana siapa? Nah, pahala banyak, semayang banyak, puasa banyak, ngaji banyak, ilmu banyak. Ha, mana sabar dengar lagu. Dia memang kata relax je bila dengar kopi yang tu. Ha, boleh tahan kira. Pasal jenis itu iman. Semayang tak tinggal. Subuh semayang, garis semayang, asal semayang. Lepas tu hiburan dua lagu. Mana sabar kau panggil. Halua telinga. Nah, biar kaki dengar lagu semayang pun tak. Mandi junuh pun tak uti. Dosa semata-mata. Dengar lagu pula. Kau gelap hati. Ha, tu. Jadi hanyut. Jadi gunakanlah segala anggota untuk yang Tuhan suruh. Sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat nanti. Telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Artinya dan bahwasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya semua pada hari kiamat. Tuhan kata inna sam'a, sesungguhnya telinga kita, wal basara mata kita, wal fuada hati kita. Nah, ada lagi tapi di antaranya hak ni. Telinga, mata, hati. Hak ni hebat. Kaki ada juga ditanya bagi duanya. Tangan mu jamah je. Ada di antaranya tiga. Telinga mu wak dengar je. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua tu mata, telinga dan hati akhirat nanti mas'ula akan disoal balik. Telinga mu wak dengar benda. Jawab masing-masing. Ha ni kata kita wak dengar orang ngajar hadis. Malaikat kata betul. Memang dia memang orang suka dengar hadis. Lama. Mata wak benda, mata wak tengok Quran. Betul malaikat kata. Lama. Mu mata orang dia, mata tengok ulama, tengok orang ngajar. Bagus. Ha, tak apa. Hati orang dia hati. Hati memikir kebesaran Allah. Fikir tentang dosa pahala. Fikir tentang hari kemudian. Ha. Selamat orang ni. Nah. Dan mu pula. Telinga dengar dia. Dengar lagu. Nah. Bukan kata tak boleh dengar lagu, maknanya sikit-sikit hiburan. Masalahnya kita sekarang ni jadi macam Tuhan lah muzik ni. Nak? Tengok raya baru ni, ya? Nak hari, nak malam raya. Nak? Habis nak canggah. TV 1 nyanyi, TV 2 nyanyi. TV 3 nyanyi. TV 9 joget. Nampak? Ini sama. Jadi hak tukang tengok bodoh ke kami dah tak tahu benda. Tak ada ilmu, tak ada akidah, tak ada hadis, tak ada halal haram, hadap ke TV pula. Oh, beh, beh. Nah. Jadi kau hanyu itu. Kau bodoh. Nah. Cari ilmu akhirat tu. Faham lagi? Biar penuh di dada baru berhibur. Ambil sabar. Nah. Ni hanyut dah patu mai pula ke ha hanyut. Orang hanyut bi mai ke ha hanyut. Dia gitu. Nah, mainan ni dia memang dah. Dia galik. Dah tahu iman pe. Mai wi ke iman. Hanyut dak caya buka. Lah. Nampak? Ah, ha, wajib pula serah. Ambil meja pipong sini. Nampak? Haa, buku depan kat bilik Tok Imam. Maknanya belum-belum garis bang ada. Main hipong dulu. Rial lah. Tok Imam stroke dengan Tok Ilang. Haa. Haa. Stroke. Back hand. Nampak? Haa. Ketuk-ketak. Nah, masuk seminggu ya adik eh. Lah masuk tu bang kari. Nampak? Ah, tu orang kemah kemin dah tu. Tok Imam dia tak bila ya teruk main. Tapi dah punya permainan dia akan hanyut. Faham lagi? Bukan salah tapi biasanya hanyut. Dah kalau orang bukan Tok Imam dia gini hanyut dah. We main. Lepas tu kerajaan yang ada ni jahat. Ha, orang muda-muda ni jahil dah. Jauh pada agama hanyut jauh. Ni we hok main pula. Kau jua kau hanyut. Ha, tu kata. Kau hanyut kan? Nah, kita anak kita kalau kita tengok duduk baca buku sama. Mengaji sama, kita mari kau. Kau di kelas sekali kau main. Siang ni. Faham tak? Ha, kena tu. Pasal banyak mengaji, banyak duduk baca buku, banyak duduk buat kerja sekolah. Nah, apa 3 minggu ni tak sebab rumah. Mari buah fikiran. Nah, ha, waktu berhibur sekali tengok orang buang musim. Bagi rehat. Tu baru comel. Nah. Ha, anak ayah tu cudik. Tapi kalau dia tengok anak dia dah lah tak baca buku. Dah pergi sekolah. Berakhir main gitu gini. Nah. Ha, dia pun ajak pergi main pulak. Maka ayah sama bodoh dengan anak. Nah. Gitu juga dengan kerajaan yang ada hari ni. Dah kita ni makanan yang kita lapar sangat ni. Agama. Nah. Ha, jadi rakyat tengok hanyut sangat ramah. Kurangkanlah program-program hiburan. Kurang bukan suruh buang tu. Kau banyak. Dah hak ni minat acangan ni. Ni minat acangan ni tak ada. Tinggal ustaz lah ngajar. 3 orang ni tengok. Nak ada tu kan? 3 orang tengok. Panggil ustaz dia jauh lagi 30 kilo lagi. Nak? Minyak 18 hari ada aku. 95. Nah. Tak dengar tu imam. Tu bila tinggal hidup kata gitu. JKK 3 orang. Faham? Ha. Nampak? Dah. Pasal apa? Pasal ni minyak program ni, ni minyak TV3, ni TV1, ni TV9, ni 106. Nampak? Ha. Banyak program jadi ada. Masa prime time masa ngajak. Kau 8-9 berita. 9 ada kata pula. Oh, drama minggu ini. Kenapa? Bolos. Bolos. Ha. Bodoh dulu. Kita erik kambing. Kambing kan? Kita bubuh kat rancangan bolos tu. Tahu tak? Lepas tu kita erik. Ada air depan belakang dia. Lepas tu kita suruh lopak kot lubang tu. Kambing tu lopak ke lagi? Jawab lah. Lari. Orang bodoh pada kambing. Nak penonton tengok seluruh Malaysia dengan pakar dah. Bergendir kali batu-batu. Faham tak? Dengan baju ketat. Tak ada maruah tu. Nak suruh napak-napak. Suruh geluling-geluling. Suruh masuk ke lubang. Masuk ke lubang. Suruh cepik. Yeay. Macam kau gila. Nak kambing hok tak ada pelajaran. Akan lari. Takut tengok air. Takut tengok lubang-lubang. Tapi dah manusia ni. Sebodoh lebih bodoh daripada hayawan. Nampak? Itulah jadi. Jadi mari berdansa pula berpasang-pasangan laki bini. Nak. Neh, ha tunjuk di rumah masuk benda, katil lagu mana, jambak merok lagu mana, sopan lagu mana. Pasal dia boleh masuk final ni, mari berdansa laki bini. Belatih pula bini masuk ke belakang takkan laki, laki terik tangan kat belakang, bini lambung laki pusing kat atas. Ha tak, laki satu atas lipat. Neh. Ha. Cerdik bodoh. Tapi maruah sudah dicabut oleh tangan-tangan jahat yang mereka program-program maksiat seperti itu, maka manusia bertambah dada. Nah. Hiburan dalam TV bukan itu. No, dalam cerita tu rencana. Nah, ha, kisah ikan jerung, kisah rimah dalam tang tu baru hiburan. Neh, ha, burung terbang, kisah burung lam. Dah, gajah belawang dengan cacing. Neh, ha, tu hiburan. Nah, ha. Ni apa benda berjoget tak ting tak ting macam ke rumah bapak Yahudi. Neh, ha. Semua yang akan ditanya pada hari kiamat, maka jawablah masing-masing. Jadi bagi kita, kita sudah tentu telinga kita banyak mendengar yang jahat dari yang baik. Kita yakin dah mata kita lebih banyak tengok yang jahat daripada yang baik. Dan kita yakin juga hati kita banyak memikirkan dunia daripada akhirat. Maka penawar yang ada di depan kita bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah Taala kafarahkan. Nah, hapuskan kesalahan-kesalahan kita pada masa yang lalu. Masal yang ketiga pada menyatakan lidah, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya ada mengikut satu tazkirah seorang ustaz. Di mana dalam pengajaran yang bila seorang yang sedang bersolat tanpa berlapik, tiba-tiba datang seorang meletakkan sejadah. Maka kata ustaz itu perbuatan semua itu boleh membawa membatalkan solat orang tersebut. Apakah betul sebab di tempat saya cerah ada berlaku perkara ini? Jika betul, bagaimana cara untuk mengatasi dari solat itu terbatal? Baik. Kita tengah semayang. Nah, bila semayang, orang mari apa sejadah depan. Ustaz ni ngajar, dia kata batal semayang. Neh. Jawabnya tak batal. Neh. Ha, tidak batal. Tapi perbuatan itu ada khilaf di kalangan ulama. Neh. Kita masuk dalam masjid, dalam surau, tengok orang semayang tak ada sejadah. Faham lagi? Tak ada sejadah. Neh. Ha. Kita pun buat baik. Ambil sejadah tu apa depan ni. Nampak? Jadi ada ustaz ni ngajar, dia kata batal semayang. Jawabnya tak batal. Neh, tak batal. Kalau kita ubuh lori tak batal lagi. Kalau tak kata ubuh sejadah. Nah, ubuh sewa suci depan tu tak batal. Neh, kerana nak tahu batal tak batal, tengok perkara yang membatalkan semayang. Ada tak? Orang ubuh benda depan kita jadi batal tak? Neh? Ha. Cuma ulama mempertikaikan ada berlaku khilaf. Tengah ulama kata harus kita letak kerana nak suruh di sujud atas benda yang bersih. Pendapat yang kedua mengatakan perbuatan itu makruh kerana terganggu orang yang sedang semayang. Faham? Neh? Ha. Jadi tak patut. Saya mendengar satu siaran radio menyatakan bahawa siapa baca Quran tanpa faham maksudnya akan dapat pahala, tapi saya tak berapa faham. Bila penceramah sebut menyatakan siapa yang berzikir tapi tak faham maksud tak dapat pahala, sila jelaskan. Dia kata dalam satu siaran rancangan agama di radio, seorang ustaz tu kata kalau kita baca Quran kita tak tahu artinya boleh pahala. Tapi kalau lain pada Quran seperti kita baca zikir, kita baca zikir tu tak tahu arti tak boleh pahala. Jawabnya itulah pendapat yang benar di sisi jumhur ulama. Pendapat itu benar. Ini bukan pendapat ustaz larang dia, dia ambil daripada pendapat ulama sebenarnya. Neh? Jadi ulama-ulama yang ramai kalangan ulama, lebihnya kalam Al-Quran ini dengan kalam-kalam lain, kalau kita amalkan baca boleh pahala walaupun tak faham. Macam tuk-tuk kita, mak ayah kita duduk ngaji Yasin yang ala Jumaat, dia suruh mak kita terjemah Yasin tak boleh, tapi baca Yasin pasal lah. Dia boleh pahala tak dengan baca Yasin malam Jumaat? Dapat pahala. Faham lagi? Ha. Tapi kalau zikir tak ada pahala. Sebab kita tak tahu benda apa. Mudah sebut subhanallah rabbiyal azim wal mil azim ni benda apa? Kita terjemah sikit. Mana aku tahu dah. Ha, tak tahu tak boleh pahli. Tak ada pahli lah. Ne? Tak boleh pahli lah. Jadi sebab tu ulama-ulama dulu diterjemahkan bacaan-bacaan dalam semayang. Sekarang lagi mudah dibuat dalam buku Romi. Cik-cik ni. Berlambak-lambak jual kedai buku. Nak? Ha. Arti bacaan dalam semayang. Start pada takbir sampai kesadam. Itulah terjemah. Buahlah baca. Bagi kerja, tak ingat kerja, naik tu. Habis kerja, waktu duit buku. Terjemah doa iktikaf. Masuk 3 minggu habis lah kita faham. Supaya bila kita baca dalam semayang, boleh pahala. Nak? Ha. Ni 16 kali pergi ke Mekah dah. Haji. Nak? Tak reti terjemah doa iktikaf. 16 lagi haji. 16 kali pergi ke Mekah. Nak? Mana? Tak boleh pahala bacaan. Oh, lepas dah ni. Torekat dah ni. Sebab bapak pakai. Jubah saya dah bagus dah dulu. Dah gitu dah ni bagus dah. Piyah tinggi ni. Sepeh kayu pakai katung tekuk tu. Nak? Warok ni. Jalan duduk sama ni. Yang tak tokat ni. Orang muda yang pakai tokat. Bagus lah dia. Torekat lah. Suruh terjemah Rabia Filih. Lebih lahir. Hati manusia cuai. Dengan benda yang fardu'ain. Faham tak? Ha. Jadi sikit-sikit lah kita baiki balik diri kita. Nah, bukan sekali go banyak selalu. Neh. Ha, balik malam ni ambil buku buku. Esok tak ada pergi kedai cari buku. Nah, duduk saja tengok Allahu akbaru kabira. Allah Maha Besar yang sebagai besar sungguh. Walhamdulillah kasira, segala puji bagi Allah, puji yang banyak. Cukup ah. Ya gitu ingat itu lah. Dia tahu tu. Allah Maha Besar, besar sungguh. Walhamdulillah kasira. Tuhan ni terpuji, terpuji yang banyak. Tapi sekarang pula. Esok tambah lagi. Nampak? Subhanallah ibu kuratan wa asila. Nampak? Masuk 3 minggu habis bacaan dalam Quran. Boleh terjemuh. Faham lagi? Nak 1000 daya. Tapi masalahnya kita tak mula. Nah, ha. Dengar lama dah. Tak mula. Bila tak mula, tak jadi apa? Nah. Kita tak perlu kita nak hafal Quran, surah Yusuf ke apa dah. Nah, kita nak fardu'ain, biar reti bacaan dalam sembahyang. Nah, ha. Seorang imam mendakwa bacaannya betul, tetapi punya sifat yang mazmumah seperti riak. Ha, dan seumpamanya. Apakah hukum mengikut imam tersebut? Ha. Imam ni didakwa bacaannya betul. Nah, tetapi ada sifat mazmumah seperti riak. Boleh ikut tak imam macam ni? Dia imam dakwa bacaan betul tak boleh. Sebab kalau tak betul baca tak boleh menjadi imam. Nah, cuma gini, kalau dia dakwa bacaannya betul dan bacaannya memang betul. Nah, tak apa dah. Nah, ha. Kita kampung korang, saya bacaan saya, bacaan saya betul. Dah salah. Nah, ha. Kemudian orang tengok memang betul. Nah, tak apa dah. Nah, ha. Cuma yang tak bagusnya maknanya sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni memang tak bagus lah. Sifat mazmum, sifat yang dicela jarak. Nah, ha. Dia kadang-kadang ni bukan mesti bila kita alim maka kita jadi baik. Tak. Dia alim ni ilmu. Alladhi muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat dengan ada pengetahuan tu alim. Baik suku pula. Yang boleh orang jahil baik. Ustaz jahat ada. Bukan jahat ustaz tu rogoh kan. Dah. Ustaz sombong dia. Nah, ustaz dah tapi orang buat muka macam lima anak belati. Ustaz. Kita tambah nombor ha, ngaji pondok dia tu, ngaji Mesir, Jordan, Syria, Morocco, Marlboro ngaji. Jauh ni. Nah, tapi muka jumpa orang kampung gaya gapang ngaji muka. Nampak? Mana tak ada hidayah bagi dia. Walaupun ilmu dia banyak tetapi dia tidak disukai oleh Allah. Kerana dia tidak bermanis muka dengan manusia. Dia tak letak itu. Tak negara kan? Kalau, oh, susah jahat. Nah, nah tu jahat tu tak pakar. Ha, ada ke ustaz itu? Nah, ha. Hak jahat, baik pula orang. Nampak jumpa, assalamualaikum. Bagaimana? Jarum katun dengar ni, jarum je. Ha, ha. Baru sudah, lembak pi muda. Faham tak? Ha. Ada tak? Baik. Tok guru dia tak sambang. Tok guru dah tapi sambang tak. Negara tak ada. Bukan piano ni lah. Nak Tok Guru lah dah mengajar kan Tok Guru. Tok Imam, ketua orang lah. Muka gelabek ni muka. Muka hodoh dah gelabek pulak. So kalau nak pergi salam kau kan, ada juga. Jangan ikut jadi gitu tak baik. Mazmum dicela syarak. Faham? Haa tu baik pula balik Johor Raya lambat jumpa orang. Duduk Johor balik Nganu Raya. Balik Raya. Haa lambat jumpa orang. Assalamualaikum. Minum air saya belanja. Nah, lambat dengan orang. Haa. Ini pujim dia Johor. Comong. Baik pula dengan orang. Itu kata pelik tunggu. Nah, ini kata akhir zaman. Jadi musik ketang dia. Nah, musik ketang. Jadi tak ada. Jadi power. Musik ketang, kalau tu panggil musik ketang. Kita pergi patah, kita cari ketang. Kalau kita pusing, kita kata. Pawak tu ni, kata-kata. Itu panggil musik ketang. Ha? Ha. Apa hukumnya seseorang itu menuduh orang yang mukmin yang baik akhlaknya sebagai jahil tanpa punya bukti? Ha? Jangan tuduh korang. Dia gini. Kita berhadap dengan orang ni dia dua. Kalau dia sebuah ilmu. Ilmu lawan jahil. Jahil, alim lawan jahil, baik lawan fasik. Nampak? Ne, adil lawan zalim. Nampak? Baik, ni sebab alim dengan jahil. Alim dengan jahil ni dia ada bukti. Kita tengok orang, kita tak jumpa orang tu kita tengok, dia duduk situ nyanda di tiang. Kita jangan hubuh jahil, hubuh hak baik dulu, alim dulu. Faham ke? Ne, hubuh molek dulu. Ha, sangka baik panggil husnuzan ni. Itu kaedah hukum Islam. Husnuzan ni dulu. Walaupun dia jahil, tapi dah kita tak punya, kita tak ada bukti lagi. Ha ni, jangan kata jahil. Kita juga baik dengan jahat. Orang jahat, tapi dia tu kita tak nampak jahat dia. Jangan kata jahat, kata baik dulu. Takut salah sangka. Bila salah dosa besar. Inna ba'dazani ismu. Tengah habis sangkaan itu dosa besar. Nah, jadi kalau orang tu dia tak buat benda-benda, kita pun taklah bukti. Eh, orang mana kau orang jahat ni? Jangan kata tak ada bukti. Buah orang baik tu. Nah, nak kata jahat setelah ada bukti. Faham tak dia? Konsep husnuzani. Nah, tapi kalau orang tu jahat, kita tak tahu dia tu jahat, kita pergi kata baik, tak dosa. Yang dosanya orang tu baik, tidak jahat, kita pergi kata jahat. Kita kata orang yang tidak jahil, kita dihukumkan sebagai jahil tak boleh. Nama. Ha. Tapi kalau kita nyatakan masyarakat sekarang ramai telah jadi jahil, ramai tak reti Quran, ramai tak betul baca Quran. Ha, tu tak apa tu. Nah, dia tak bukan dasar nak menyigi diri, yang dia nak kabarkan maknanya apa yang berlaku pada umat sekarang. Tak apa gitu. Sejak ini kita ada orang ni jahil, kita molek, orang ni tak molek, atas dasar molek kita, membesarkan kita. Ha, tu sifat mazmumah. Saya ada dengar cakap-cakap orang mengatakan sah yang dipisahkan dengan mimbar peti pulau serai ini tak kira satu sah. Iaitu sah yang ketiga pun baru dikira sah pertama. Ada pula katanya sudah dikira satu sah walaupun dipisahkan dengan mimbar. Jadi minta penjelasan oleh Ustaz tentang perkara ini. Ha. Dia kata sah ni sakok di mimbar macam gini. Ini satu sah, ini sah yang lain pula. Jawabnya sah yang satu. Nah, orang telah tanya ulama-ulama yang muktabar. Nah, di dalam masalah soalan itu ditanya adakah dikira bersambung jika putus sah, jika di tengah sah ada mimbar ataupun ada tiang masjid, ada ataupun ada sesuatu yang tak dapat dielakkan. Jawabnya tidak dikira putus, dikira sah yang satu. Nah, sah yang satu tak yang baloh. Nah, ha. Dia yang putus ni tak ada apa-apa. Lepas kat tu makmum, makmum tu dia putuh dia buat kat ni pula. Jadi kosong-kosong situ muat tiga orang, dia buka kat ni pula. Dia panggil putus soh. Pasal tak ada masyarakat apa-apa. Faham lagi? Itu putus soh. Kalau tu kata dia soh duduk anu, malah tu. Dia kiki. Ha. Mumpamanya. Eh? Ha. Itu baru putus soh. Ni sakok. Nah, takkan sekali nak takbir. Ha. Pikul. Ha. Mimbo waktu bit luar. Takut putus soh. Jangan gitu. Nampak? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mengendaki kamu mudah, bukan nak jadi payah. Nah? Kalau ada orang mengajar masjid, hukumnya fardu ain untuk solat itu hadir. Tapi bagaimana kalau masjid dan solat itu memasang CD saja? Fardu ain juga hadir. Pijak kot soalan ni. Dia kata kalau kita ni jahil, orang pula serang ni kata siapa-siapa orang pula serang ni tak alim, tak ulama, tak doktor guru. Nah, bila ada orang mari ngajak agama, memang wajib kena mari. Melainkan kita ada kepayahan, ada kesukaran. Nah, lagi planet ke tempat lain lah. Nah, mana tak ada kerja, wajib kena mari. Tapi dia kata dah kalau pasang aset saja, CD saja, nampak? Jawabnya, menuntut ilmu, utlubul aiman, Nabi kata. Carilah ilmu. Atau talabul almi, baca dengan iseng. Utlubul aiman, baca dengan pen. Tak kira lah. Dambi tak syarat, maknanya pergi dengar direct gitu, cari ilmu. Sebab tu ilmu ini, dia umum. Nak-nak pada zaman sekarang, ilmu dalam internet ada ilmu. Sekarang juga mudah. Dulu zaman kita kaset tu. Zaman kita 80-an ngaji. Tidak 80-an, dah 90-an. Kita ngaji agama start 90-an tu. Nak, kaset. Nah, atau kaset, beli kaset kosong 300 rupiah atau naratiwak. Dengar nak baca kitab usufi atau apa. Ah, ni nak baca kitab nahu pulak tani atau tani. Dengar nak baca kitab ni pulak pondok sedah atau kaset pulak. Pak atau ting. Yang ambil ibu lah bunyi wakalik. Dengar pulak. Dengar wakalik lambat sikit. Panas bunyi kaset. Allah tu terkejut. Tok guru pulak bahasa kedah darat. Nampak? Oh susah ngaji tu. Learning. Dan internet. Masuk 40 riyal bayar ke streaming. Ha, buka internet. Kuliah agama tambung-tambung. Nak ustaz ni. Klik je. Ha. Bab ni. Bab sembahyang, zakat, haji, melih, nikah, cerai. Nampak? Ha. Bab apa? Tengok. Oh, habis anak banyak boleh tengok. Bos takkan apa okey? Ha, tengok. Ha, malam ni pasang internet. Kuliah, bab wuduk. Main dengan orang ke? Nampak? Anak saya ambuh ayah nak lepak dalam bilik. Apa wisuti? Ha, ayah apa kita bawa? Ha? Tak. Dia benda gitu. Nah, jadi mudah hal ini. Jadi nak kabur, carilah ilmu. Maknanya kalau kita ni dah belajar ilmu agama dengan cara makna di pondok. Orang ni pula pergi dengar surah. Orang ni panggil tu guru mari mengajar di rumah. Tak kira lah mana-mana. Pun apa cara pun. Ha tak? Nah, naknya ilmu tu kita dapat. Nah. Ha. Jadi kalau kita mana tak ada kerja duduk di rumah, pada duduk tengok waktu berita, tak ada cerita lain waktu berita orang tulis musim. Nampak? Kalau nak berakhir politik pun, tengok nak tunggu hak politik dia, dengar cerita pada watak tu. Nah, bibir merah. Nah, kalau jenis yang berakhir sokan, tunggu berita kediam sikit nak dengar bola. Baiklah kita dengar sejik, surah, markah, Allah pasal sijil orang ngajar. Nah, lepas tu bagi air balik mula rumah apa salah. Nah, sebab umur kita ni sikit. Pandai-pandai lah guna jimat. Nah. Jadi gitu. Nak kata pasal CD wajib nak mari belaka. Tak boleh kata kot gitu. Nah. Apa hukumnya solat fardu yang sengaja dikerjakan dengan niat solat sendiri tapi dalam masa yang sama ikut pergerakan imam di hadapan. Dia gini. Kalau kita semayang berjemaah tapi tak niat berjemaah, sah kita niat seorang. Dengan syarat janganlah kita bila selesai kerja-kerja kita, kita tunggu imam juga. Maka batal semayang itu. Contoh, masuklah jemaah tapi tak niat ikut imam. Niat semayang seorang. Dia niat ikut imam ni sunat dalam takbir. Dan boleh lagi selepas takbir. Allah, tak ada niat ikut imam. Akbar, mari makmum boleh. Neh. Ha. Tapi kalau semayang seorang, duduk celah orang semayang jemaah, dia tak boleh ikut orang rakuk sujud. Malaikat kebetulan. Faham? Kebetulan dia habis surah, tak imam rakuk, dia rakuk macam. Ha, surah apa? Ni dia habis dah baca tihah, tak imam baca surah, dia tunggu juga. Faham? Tunggu, tak imam rakuk, baru dia rakuk, maka batal dengan sebab menunggu. Faham? Tak boleh. Ha. Jangan amal dia sekali-sekala. Kita duduk dalam sah, tiba-tiba imam di hadapan kita, kita yakin dia ni nah. Ha. Maknanya tidak sah untuk diikuti. Ha, jadi itu dimaaf pada syarat. Sekali itu saja kita niat mukarakah, duduk di dalam semayang. Jangan buat suku rokok suku nampak jadi fitnah. Faham? Niat mukarakah, bila habis Fatihah baca surah. Bila imam habis rakaat, kita berhenti surah, rakaat atas. Baru dah apa? politik dia panggil. Tapi jangan tiap-tiap hari jadi fitnah. Nampak lagi? Ha, jadi kadar-kadar tertentu. Kenapa solat tak kena ganti, puasa kena ganti bagi wanita uzur? Ha, ni orang puan tanya. Bapa kali semayang tak kena ganti, kali puasa kena ganti. Ha, orang puan ni cari pasal ni. Dia mau nak ganti ke mana? Nah, dah Allah Ta'ala tu dia kata tak payah qadha, tak payah qadha lah. Nampak? Orang tanya, Aisyah, bapa Aisyah? Bila semayang kena ganti, tapi puasa kena ganti. Aisyah jawab ke orang puan muslimat lah, terima sajalah Tuhan beri. Nah, terima saja ta'abudiyu, semata-mata kita hamba Allah. Nah, cuma ulama buat di antara hikmahnya, nah, iaitu kerana semayang ni sama-sama hari-hari. Bila hari-hari banyak nak kena qadha, puasa setahun sekali saja. Nah, jadi qadhanya tak beratlah. Nah, setahun sekali dia amalan. Ada pun semayang tiap-tiap hari kena qadha nya ni. Nah, ha, kalau semua benda nak qadha nya ni. Nah, siang kau kurang semayang okey lagi kalau kena qadha. Nah, boleh tahan ni kalau jimak tak nyanyi ke dia. Nah, suami kata wajib qadha. Nah. Dah kali seminggu hai. Dah jenis hari-hari tiap hari dua kali. Nah, bila kering 14 kali nyanyi. Nah. Ha. Adakah kena minta izin suami jika harta itu milik isteri 1% untuk bagi pinjam pada sesiapa dan bagaimanapun harta itu hasil perkongsian suami dan isteri? Hasil perkongsian wajib kena ada izin. Hasil harta isteri sendiri, maknanya sunat kita minta izin suami. Tapi kalau suami tak izin, tak boleh buat. Nampak? Itu pendapat yang paling kuat. Walaupun ada pendapat mengatakan wajib kena minta izin suami juga harta kita, tapi sebenarnya yang paling kuat, kita sunat minta izin suami. Kita ada duit, kita nak pinjamkan duit kita kepada si Anu. Nah, kita pun buat sunat tanya suami kita, tanya dia. Nah, bila tanya dia, okey boleh. Tapi kalau suami tak beri, tak boleh. Ha, dia kata begitu. Nah, suami tak izin, tak boleh. Kerana suami kita ni segala-galanya. Sehingga kita ni nak beli satu baju warna yang suami kita tak suka, duit kita tak boleh beli. Kalau beli, derhaka kepada suami. Nek? Rupa ni tak tahu hak suami. Nah, kan kau katakan kalau dia mati, suami dia tak suka ke dia? Masuk neraka. Walaupun lebar. Faham? Walaupun al-hafizah. Walaupun ustazah. Walaupun qari'ah Quran. Piala tiga tiang bukit dia. Tapi mati suami tak suka, maka masuk neraka. Nah? Haa. Sebab tu kalau nak bersuami, fikir dulu 40 kali. Kerana surga kita bawah tapak kaki suami. Nah? Haa. Orang puan ni lawak lagi ada. Nampak? Lelaki kita tak baik buat gini, dosa tak boleh. Tak tengok ke orang lain. Berjubuh je, cakap kabar, cakap apa gini, mulut gini. Bini kata kan ni. Dah tak suka juga lah tu. Nangung untuk lelaki kena. Faham? Nangung bawa getok. Tak boleh siap. Nah. Nah. Dah lah ni apa yang jahat-jahat lelaki. Sebab tu Nabi kata, aku tengok macam Hisab Merah itu, umatku ramahnya dalam perang darah ke, aku puan. Bergeriak-cok masuk dengan aku. Nah. Nah.